billahi rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina. Wayahdihillah fala mudhillalah wa mayudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Anbiya. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna qablaka. Dan tidaklah kami mengutus rasul sebelummu illa rijalan, kecuali mereka itu laki-laki. Nuhi ilaihim, kami memberi wahyu kepada mereka. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am. Kami tidak menjadikan rasul-rasul itu jasad yang tidak makan makanan. Wa ma kanu khalidin, dan kami tidak menjadikan mereka itu kekal. Thumma shadaqnahumul wa'da. Kemudian kami menunaikan janji kepada mereka. Fa'anjainahum wa man nasya'u. Kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Wa ahlaknal musrifin, dan kami menghancurkan orang-orang yang melampaui batas. Qala As-Sa'di rahimahullahu tafsir. Hada jawabun لشبه المكذبين للرسول القائلين هل كان ملكا لا يحتاج إلى طعام وشراب وتصرف في الأسواق وهل كان خالدا فإذا لم يكن كذلك Dalla ala annahu laisa bi rasulin. Ayat-ayat ini merupakan jawaban syubhat-syubhat orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, mengapa Muhammad ini tidak malaikat yang tidak butuh makan dan minum, tidak butuh transaksi-transaksi di pasar-pasar. Mengapa Muhammad ini tidak kekal? Kalau memang dia tidak seperti itu, ini menunjukkan bahwa Muhammad itu bukan rasul. Wa hadhis syubahu mazalat fi kulubil mukadzibina lirrusul tasabahu fil kufri فتشابهت أقوالهم فأجاب تعالى عن هذه الشبه لهؤلاء المكذبين للرسول المكرين بإثبات الرسول قبله ولو لم يكن إلا إبراهيم عليه السلام الذي قد أقر بنبوته جميع الطوائف والمشركون يزعمون أنهم على دينه وملته بأن الرسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم كلهم من البشر الذين يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وتطرأ عليهم الأوارب البشرية من الموت وغيره وأن الله أرسلهم إلى قومهم وأمامهم فصدقهم من صدقهم وكذبهم من كذبهم وأن الله صدقهم ما وعدهم به من النجاة والسعادة لهم ولأتباعهم وأهلك المسرفين المكذبين لهم. Subhat-subhat seperti ini terus ada di hati para pendusta rasul-rasul sebelumnya. Mereka memiliki kesamaan dalam kekufuran, memiliki kesamaan dalam ucapan-ucapan yang syubhat. Maka Allah Ta'ala menjawab syubhat-syubhat para pendusta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengakui adanya Rasul sebelumnya. Seandainya hal itu terjadi, maka dikecualikan Nabi Ibrahim Alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim ini kenabiannya diakui oleh seluruh kelompok. Orang musyrik sendiri mengklaim mereka berada di atas agama Nabi Ibrahim, bahwa sungguhnya para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW semuanya itu dari manusia, semuanya makan, semuanya berjalan belanja di pasar, semuanya mengalami apa yang dialami oleh manusia biasa berupa kematian atau yang lain, dan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus mereka kepada kaum dan umatnya masing-masing. Kemudian ada yang membenarkan mereka, ada juga yang mendustakan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menetapkan akan melaksanakan janji yang Allah sampaikan kepada mereka berupa keselamatan dan kebahagiaan untuk para rasul dan para pengikutnya, dan Allah akan menghancurkan orang-orang yang melampaui batas yang mendustakan para rasul. Fama baru Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuqam syubah al-batilah ala ingkari risalatihi wahia mawjudah fi ikhwani al-mursalin alladzina yukiru bihim al-mukadzibun li Muhammad fahada ilzamun lahum fi ghayatil buduh wa annahum in aqaru bi rasulin minal basar wala yukiru bi rasul min ghayril basar inna syubahum batilah qad abtaluha hum biikarihim bifasadiha wa tanakudihim biha falau kudhira intiqaluhum min hadha ila inkari nubuwatul basari raksan wa annahu la yakunu nabiyun illam yakun malakan muhalladan la yakunu ta'am faqad ajabahu ta'ala an hadhihi syubhati biqawlihi wa qalu lawla unzil alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru summa la yunzarun walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan walpasna 'alaihi ma yalbisun. Lalu mengapa persoalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diungkit-ungkit dengan mengemukakan syubhat-syubhat yang batil untuk mengingkari kerasulan beliau? Padahal kerasulan beliau itu sama seperti kerasulan saudara-saudaranya dari rasul-rasul sebelumnya, yang mana mereka mengakui kerasulan sebelumnya. Tapi mengapa mendustakan kerasulan Muhammad? Maka ini menunjukkan kepastian yang sangat jelas tentang sikap mereka. Mereka kalau mengakui rasul-rasul sebelumnya itu manusia, tapi mereka tidak mau mengakui Rasulullah jika selain manusia, ya. Maka syubhat mereka batil. Mereka telah membatalkan syubhat mereka sendiri dengan pengakuan mereka yang merusaknya, yang kontradiksi. Seandainya syubhat mereka kemudian berganti mengingkari kenabian manusia secara total, dan bahwa tidak ada nabi kecuali harus berupa malaikat yang kekal, yang tidak makan, maka sungguh Allah Ta'ala menjawab syubhat tersebut dengan firman-Nya, mereka orang-orang musyrik berkata, mengapa tidak diturunkan malaikat? Seandainya Allah menurunkan, seandainya kami menurunkan malaikat, niscaya mereka akan langsung dihukum dan mereka tidak diberi waktu tunda. Seandainya kami jadikan nabi itu berupa malaikat, niscaya kami jadikan dia laki-laki dan kami kenakan pakaian untuk mereka seperti apa yang mereka pakai. Wa anal basara la taqata lahum bitalaqil wahyi minal malaikah. Qul law kana fil ardi malaikah yamsuna mutmainnina lanazalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula. Fa in hasala ma'akum syakkun wa adamu ilmin bihalati rasulah mutaqaddimin fas'alu ahla dzikri minal kutub salifah ka ahli taurati wal injil yukhbirunakum bima indahum minal ilmi wa annahum kulluhum basharun min jinsil mursal ilayhim. Sungguh manusia tidak mampu untuk mengambil atau mempelajari wahyu langsung dari malaikat. Katakanlah seandainya di bumi itu ada malaikat yang bisa berjalan dengan tenang, niscaya kami akan menurunkan untuk mereka dari langit malaikat sebagai rasul. Dan jika kalian ragu atau tidak memiliki ilmu tentang rasul-rasul yang sebelumnya, maka bertanyalah kepada ahli zikir atau ahli ilmu yang memahami kitab-kitab terdahulu seperti ahli Taurat, ahli Injil. Mereka akan menghabarkan kepada kalian dengan ilmu yang ada pada mereka bahwa rasul semuanya manusia, yang diutus kepada mereka. Wa hadhihi al-ayah wa in kana sababuha khassan bis-su'ali an halati ar-rusul al-mutaqaddimin li ahdi dzikri wa hum ahlul ilmi fa innaha 'ammatun fi kulli mas'alatin min masa'ilid din usulihi wa furu'ihi idza lam yakun indal insani ilmun minha ayas'ala may ya'lamuha wa fihi al-amru bit-ta'allum was-su'al li ahli al-ilmi wa lam yu'mar bisu'alihim illa li'annahu yajibu 'alaihim at-ta'lim wal-ijabah amma 'alimu. Ayat ini walaupun sebab turunnya ini khusus bertanya tentang keadaan rasul-rasul sebelumnya kepada ahlul ilm, maka ayat ini berlaku umum untuk setiap permasalahan agama yang pokok maupun yang cabang. Artinya, jika seseorang tidak memiliki ilmu tentang permasalahan agama, hendaknya dia bertanya kepada orang yang mengetahuinya. Maka dalam firman Allah Ta'ala ini terdapat perintah untuk belajar dan bertanya kepada orang yang berilmu. Mereka tidak diperintah untuk bertanya kecuali karena wajib bagi mereka untuk menyampaikan pelajaran dan menjawab dari apa yang mereka ketahui. Wa fi tahsisil su'al bi ahli dzikri wal ilmi nahyun an su'alil ma'ruf bil jahli wa adamil ilmi wa nahyun lahu wa yatasadda lidzalik. Wa fi hadhil ayat dalil ala anna nisa'a laisa minhunna nabiyyah la maryam wa la ghayruha di qawli illa rijalan. Bertanya secara khusus kepada orang yang berilmu menunjukkan larangan bertanya kepada orang yang terkenal bodoh dan tidak berilmu. Dan juga larangan baginya untuk melanggar hal tersebut. Dalam ayat ini juga terdapat dalil bahwa tidak ada nabi dari kalangan wanita, baik itu Maryam atau yang lain. Karena Allah Ta'ala berfirman, illa rijalan. Rasul itu hanyalah laki-laki. Baik. Ayat yang ke-7 sampai yang ke-9 yang kita baca tadi menjelaskan kepada kita bahwa semua nabi dan rasul yang Allah beri wahyu adalah laki-laki, bukan wanita. Dan juga perintah untuk bertanya kepada ahlul ilm tentang berita para nabi dan rasul sebelumnya. Dan juga menegaskan bahwa semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala itu manusia. Sebagaimana manusia yang lain. Makan, minum, belanja di pasar, mati, sakit, dan yang lainnya. Mereka juga tidak kekal. Nah, oleh sebab itulah sangat aneh kalau sampai orang-orang musyrik Makkah menentang kerasulan Nabi Muhammad SAW hanya gara-gara beliau itu manusia, bukan malaikat. Yang lebih aneh lagi, mereka itu mengakui Nabi Ibrahim itu nabi dan rasul yang manusia. Bahkan mereka mengklaim berada di atas agama Nabi Ibrahim. alaihi wasallam. Tapi mengapa mereka kok enggak mau mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul dengan alasan karena manusia harusnya malaikat kalau nabi dan rasul itu, ya kan? Nah, itu menunjukkan syubhat mereka itu rusak, batil dan kontradiksi. Tujuan utamanya adalah mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan menyampaikan syubhat-syubhat yang tidak kuat atau lemah. Nah, fiha fawaid. Al-fa'idatul ula, fi hadil ayah dalilun ala anna nisa'a laisa min hunna nabiyatun la Maryam wala ghairuha liqaulihi illa rijalan. Di dalam ayat ini menunjukkan dalil bahwa tidak ada nabi dari kalangan wanita. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, illa rijalan. Nabi dan rasul itu hanya laki-laki. Maryam atau yang lain bukan nabi, bukan rasul, ya. Nah, al-faidatu asaniyah, annal murada bi ahli dzikri fi hadhil ayah hum ahlul ilmi. Min ahli Taurati wal Injil wa ghairihim. Bahwa yang dimaksud dengan ahli dzikri dalam ayat ini adalah orang yang berilmu, baik ahli Taurat, ahli Injil maupun selain mereka. Jadi kalau di zaman Nabi Musa, ya bertanyalah kepada ahli Taurat. Kalau zamannya Nabi Isa, ya bertanyalah kepada ahli Injil. Kalau zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bertanyalah kepada para ulama yang memahami Al-Qur'an was sunnah. Begitu ya. Al-faidatu as-sadisah. Anna rasulah lahum annar rusula kullahum basharun tatra'u alaihim al-awaribu al-bashariyah min al-maut wa ghairi. Bahwa sesungguhnya para rasul semuanya adalah manusia biasa. Mereka mengalami apa yang biasa dialami oleh manusia biasa, berupa kematian atau yang lain. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Al-amru bit-ta'allum was-su'ali li ahli ilmi. Perintah untuk belajar dan bertanya kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini ada perintah untuk belajar ya, dan bertanya kepada orang yang berilmu. Al-fa'idatu al-khamisah. Wa fi tahsisi su'ali bi ahli dzikri wal ilmi nahyun an su'alil ma'rufi bil jahli wa adamil ilmi. Wa fi tahsisi su'al bi ahli dzikri wal ilmi nahyun an su'alil ma'ruf bil jahli wa adamil ilmi. Pengkhususan untuk bertanya kepada orang yang berilmu menunjukkan larangan bertanya kepada orang yang tak kenal, bodoh dan tidak berilmu. Jelas bodohnya, jelas enggak berilmunya, enggak usah tanya sama dia. Nah, itu dilarang. Salah alamat ya. Nah. Al-fa'idatu as-sadisah. Anna Allah Ta'ala la yursilu malakan rasulan li annal basara la taqata lahum bitalaqqil wahyi minal malaikah. annallaha la yursilu malakan rasulan li annal basa'o la taqata lahum bitalakil wahyi minal malaikah. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus malaikat sebagai rasul karena manusia itu tidak mampu untuk mengambil wahyu secara langsung, menerima wahyu secara langsung dari malaikat. Nah, beda alam, beda bahasa, beda kebiasaan. Nah, baik. Al-Faidatu As-Sabi'ah. Anna Shubhata Bi'ilzamir Rasuli Minal Malaikah Subhatun batilatun. Bahwa syubhat yang menyatakan rasul itu harus dari malaikat merupakan syubhat yang batil. Nah, sisi kebatilannya yang pertama ada kontradiksi. Mereka mengakui kemanusiaannya Nabi Ibrahim sebagai rasul, ya. Tapi tidak mau menerima kemanusiaannya Nabi Muhammad SAW sebagai rasul. Nah, dengan kontradiksi. Kalau mereka mempersyaratkan rasul itu harus malaikat. Tapi mengapa Nabi Ibrahim tidak dipermasalahkan padahal manusia? Nabi Muhammad dipermasalahkan karena manusia, ya. Nah, namanya tanakut, ada kontradiksi, makanya sebabnya mereka batil. Yang kedua, manusia tidak bisa langsung mengambil ilmu dari malaikat. Nah, sehingga akan kesulitan memahami apa yang Allah kehendaki. Maka sama saja tidak berfungsi rasul tadi, ya. Nah, padahal tugasnya ialah memberi penjelasan, menyampaikan wahyu. Di sisi kebatilannya tadi, barakallahu fikum. Baik. Al-Faidah itu As-Saminah. dhambul israf fi kulli syai. Wa huwa kal ghulumi fi syirki wa zulmi. Qala Allah Ta'ala wa ahlaknal musrifin. Tercelanya sikap berlebihan dalam segala perkara, termasuk hulu yang sampai menyebabkan kesirikan dan kezaliman. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya kami hancurkan, kami binasakan orang-orang yang melampaui batas. Naam. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafaddalu barakallahu fikum.